الحمد لله الحمد لله على نعمه في هذه الشهر العظيم شهر ذي الحجة لتقرب إلى الله الكريم أحمده حمدا يفوق حمد الحابدين وأستعينه إنه خير المؤمنين وأتوكل عليه برزقه إنه ثقة المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجدد سيد الورى رحمة للعالمين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله الذي يؤدي إليه من اتقاه ولا يعرض عليه إدراك من عصاه واحذركم الغفلة عن الأمر المضل فرحم الله امرأ أخذ في إصلاح ذاته وتيقظ اليوم معاديه اعلموا أن الحياة الدنيا هي فناء غير بقاء وأن الآخرة هي دار القرار اقلعوا عن الذنوب قبل أن ترجعوا فطوبى لمن أراد الله بالخير ويسر في طريقه قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعلم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم فيا معشر المسلمين رحمكم الله marilah kita selalu meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengabdian dan penuh iringan ucapan rasa syukur kepadanya atas segala rahmat dan karunia-Nya. Faya masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada hari ini kita berada tanggal 8 Dzulhijjah. Disunnah menjadi puasa Yaumut Tarwiyah dan besok tanggal 9 yaitu sunnah puasa Yaumul Arafah. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Yaumul Arafah qala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Rawah Muslim wa Tirmidzi. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Rasulullah berkata, bisa puasa Arafah adalah bisa melebur dosa-dosa setahun yang telah lalu dan yang ada sekarang. Hadis Imam Muslim dan Tirmidzi. Di dalam hadis lain disebutkan An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauma Arafah ghufira lahu dambu sanataini mutatabi'ain rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu rijalus sahih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata orang yang puasa hari Arafah diampuni baginya dosa dua tahun yang berturut-turut. Hadis riwayat Abu Ya'la walijalul sahih. Faya ma'syarul muslimin rahimakallah. Tanggal 10 Dzulhijjah nanti hari Ahad, hari raya kurban, kita sunat sholat hari raya dan baca takbir mulai malam hari sampai pagi hari dan sampai tanggal 13. Dan sunnah menjelai kurban mulai setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 15 ayyam tasyrik. Rasulullah SAW berkurban setiap tahun. Adapun berkurban kambing adalah untuk satu orang dan berkurban sapi atau unta untuk 7 orang. tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ma hadil adha qala sunnatu abikum Ibrahim qalu fama lana biha ya Rasulullah qala bi kulli sya'ratin hasanatun qalu fasuhu qala bi kulli sya'ratin hasanatun rawahu Ibn Majah wal Hakim wa qala Hakim sahihul isnad. Rizaid bin Arqam radhiyallahu an berkata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah amalia kurban ini? Rasulullah menjawab, sunnah ayamu sekalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, apakah ada bagi kita di dalamnya? Rasulullah berkata, setiap rambut hayawan itu adalah kebaikan. Mereka berkata, bulu-bulunya ya Rasulullah, setiap rambut satu kebaikan. Itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, ia berkata bahwa sahihul isnad. Faya ma'asyal muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha adalah mengandung banyak hikmah dan falsafah kehidupan yang diterima dan dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dan sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pimpinan yang dapat dijadikan tauladan, lagi patuh kepada Allah, dan hanif, yakni seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tak pernah meninggalkannya, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Syakiran li an ummihi ijtabahu wa da'ahu ila siratim mustaqim. Laki yang mensyukuri nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kebahagiaan Nabi Ibrahim dan keluarganya dengan mendapat nikmat yang besar, mendapat kebahagiaan dunia sampai akhirat, sebab ia telah patuh kepada Allah dan selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tekun dan kebenaran. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, sesungguhnya dia di dalam akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, marilah kita mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dan hikmah daripada ibadah haji. Satu ibadah haji hikmahnya antara lain adalah mendidik kepada seluruh umat manusia akan selalu bersatu, saling bantu membantu di antara satu dengan yang lain. Seperti terlihat dengan nyata suatu sarana pendidikan yang suci, yaitu bagi para jamaah haji yang sedang di padang Arafah dan Mina, mereka sama-sama memakai kain ikhram, cuma dua helai kain putih bagi kaum pria. Tiada perbedaan biarpun itu yang pangkat atau yang rendah, biarpun ikut yang kaya dan yang miskin, semua sama saja tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam pengabdian dan ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa." Rawah Tabrani. Artinya orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara. Tiada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lain, melainkan karena takwanya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Karakter keraslah di dalam jiwa kita, rasa kesatuan dan persatuan di antara kita sebagai umat Islam, karena kita sebagai muslim dan mukmin adalah bagaikan satu bangunan yang menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Karena persatuan adalah pangkal kebahagiaan, tanpa meremehkan di antara satu dengan yang lainnya, apalagi meremehkan syariat yang telah ditentukan di dalam hukum Islam, itu pun akan membawa kehancuran di dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat. Al-ittihadu fil quwwah wad-du'fu fit tafarruq, artinya bersatu adalah dalam kesatuan kekuatan, lemah adalah di dalam perpecahan, yakni bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Hadirin yang budiman, kedua hikmahnya ialah dengan tabah dan patuhnya Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah, menjeblai purtanya yang tersayang Nabi Ismail yang akhirnya diganti dengan kambing gibas oleh Allah, itu adalah mengandung falsafah yang sangat penting dan bermutu, yakni setiap perjuangan adalah membutuhkan pengorbanan moral dan material. Dalam segala bentuk perjuangan dan pembangunan akan terus sukses dengan dasar ikhlas karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena yang lain-lainnya. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, al-aya shadaqallahul adzim, sungguh orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang untuk itu dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Oleh sebab itu pengorbanan jiwa dan raga, pengorbanan harta benda, kesemuanya itu dengan ikhlas adalah pangkal yang pokok untuk mencapai suksesnya perjuangan dan pembangunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya masyal muslimin rahimakumullah. Yang ketiga hikmahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang rasul ilahi. Ia seorang pendidik, bapak keluarga dan pembangunan yang abadi, yang selalu tabah dan tekun dalam membimbing dan menuntun umatnya demi agama Islam, bangsa dan negara, dan tak diabaikan selalu membimbing dan mendidik serta mengatur keluarganya. Inilah suri teladan yang baik dan falsafah hidup yang patut dicontoh bagi segenap umat manusia. Walaupun beliau memikul tugas yang berat untuk memimpin segenap umat manusia dan kesejahteraan keluarganya, tapi beliau selalu membimbing dan mendidik kepada kedua istrinya dan putra-putranya sebagai orang yang soleh dan soliha, yakni hulamin halim, sehingga terkabullah doa Nabi Ibrahim alaihissalam seperti tersebut di dalam Al-Quranul Karim, Rabbi ja'al hadal balada amina wajnubni wabaniya an na'budal aslam. Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini aman seluruhnya dan jauhkan kami dan anak cucu kami bahkan menyembah berhala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka nyatalah sampai sekarang ini tempat itu sebagai tempat yang makmur dan aman sentosa, yakni Makkatul Mukarramah, tempat daripada Baitullah. Faya ma'syalul muslimin rahimakumullah. Sekianlah khutbah yang sesingkat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam ala ahli sunnah wal jamaah, diberi panjang umur yang manfaat, sehat wal afiat, dijauhkan dari bala bencana. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang muslim muslimah ala ahli sunnah wal jamaah, taat kepada Allah, bahagia di dalam rumah tangganya, di dalam lingkungannya, dijauhkan bala bencana. Mudah-mudahan kita meninggal bi khuslil khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man taaba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim. wa nafa'ani ayyakum bil hakim aqulu qawli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisa'il muslimin ansad fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulil mahdudi ala al-ba'sa'i wa dharra al-ma'budi fil abtari wal abja' المدعو لكشف نوازل الغمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والثناء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلاة دائمة بلا انقضاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي ومن الستة الكرام عن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا أئمتنا وأمتنا ومن ولدهم من المسلمين شيئا من أمورنا واجمع بينهم برحمتك في الجنات إنك أولي الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقى الهدى واتقى العفاف والغنى والاستقامة واحتم لنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين متقين عبادا. اللهم اجعل أولادنا وأقاربنا وأهلنا من أهل الخير ولا تجعلنا من الشر. اللهم تقبل منا توبتنا وأعمالنا الصالحة ودعاءنا وصومنا في يوم التروية ويوم الأوصفة وقربانانا يا الله تقبل منا يا الله وأخزاجنا وحجاجنا يا الله. اللهم بلغنا وأسلنا زيارة مكة المدينة والمسجد والرسول والسلامة العافية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنة العادي كل سنة وأسرة خصوصا في حاضرين هذا يا الله مع أهلنا. اللهم اجعلنا حجنا مجرا مدخولا واجعلنا وترا مغفورا واجعلنا صالحا مقبولا وتجارة لن تبورا يا عالم ذي الصدور أخرجنا بلا الدلودات والنور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر العز وجل وأكبر.